Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Insyaallah kita lanjutkan kajian mulai hadir 11 fasih. Jadi di situ sekarang. Ya. Ya kan? Kita pekan kemarin sudah membicarakan penjelasan definisi hadis sahih liwatihi, benar kan? Nah, dan itu kita menyisakan syuhud dan a'illah qadihah. Syuhud a'illah qadihah. Kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan syuhud. Kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan syad atau syuhud. Dimaknai di istiqah menyelisihi perawi yang lebih istiqah darinya. Seorang perawi istiqah sudut kasus sudut yang berbentuk perawi istiqah yang riwayatnya itu menyelisihi perawinya. Dan itu ada beberapa gambaran karena sifat adil atau karena hafalannya lebih kuat daripada perawi ini atau lebih banyak, lebih sempurna, ya, memiliki hafalan yang lebih banyak, atau perawi ini bermulazamah langsung dengan orang yang dia riwayatkan hadisnya. Atau misalnya. Paham gambarannya? Misal an-nafiqah, mas'ar istiqah. Dulu sama-sama istiqah. Meriwayatkan satu hadis yang sama. Namun ternyata Mas Arif di sini adilnya itu lebih rendah daripada anak. Dan ternyata riwayat antum itu berbeda dengan riwayat anak. Maksudnya hadisnya ternyata ada perbedaan. Yang mana perbedaan tersebut tidak memungkinkan untuk dikompromikan di jamak nggak bisa. Berarti ada kecurigaan di sini, mungkin antum salah di sini. Nah, mana menimbang ya? Tapi kok ada perbedaan antara riwayat anda dengan riwayat ini pada satu hadis? Bahkan satu sanad bahkan. Ya cuma beda aja. Bahkan satu perguruan. Namun ternyata anak dengan beliau berbeda di sini. Periwayatannya. Hadis ini. Atau orang-orang akan menimbang mana yang lebih sikoh. Kalau misalnya sama-sama sikoh, mana yang lebih hafal? Mana yang lebih banyak hafalannya atau kuat hafalannya? Perataan. Begitulah kenyataannya Mas Ari, jadi terima aja ya. Ya. Itu benar. Sanadnya bagus. Sanadnya sahih. Tapi ternyata hadisnya, tapi ternyata hadisnya dia tahu yang dari mana ya. Member tolak belakang bisa dikompromikan, misalnya anda meriwayatkan bahwasanya di majlis ini pada hari ini 20 orang. Kemudian beliau meriwayatkan dengan yang sama. Di majelis ini yang itu menambah faedah makna. Nah sekarang bagaimana misalnya di majelis ini anda bilang saja ada 20 orang. Kemudian dia berkata ini tuh 20. Loh, kok beda? Anda bilang 20, dia bilang 20, 21. Dan nggak mungkin 20 dan 21 dijawab gimana caranya? Apa dicari pertengahan kemudian oh berarti 20 setengah? Nggak mungkin. Nggak, kalau misalnya nggak bisa ditakwil seperti itu, nggak ada. Misalnya nggak bisa, nggak mungkin ditakwil seperti itu, satunya ustaz atau satunya jin tambahan, atau nggak ada takwilan seperti itu. Misalnya. Nggak bisa kompromikan. Maka di sini dilihat nih. Mana dia antara abis? Kalau ya anak hafal yang tahu lebih mungkin atau lebih adil, lebih siqah, maka kemudian misalnya beliau ini hanya berderajat hasan hafalannya masih kurang, gitu. Maka anak dipilih hadisnya. Dua-duanya sama-sama sanadnya sahih, namun karena dia telah memiliki perawi yang lebih siqah darinya atau lebih baik darinya, maka riwayatnya terhadap hadis yang disebut dengan syadz. Syadz. Si sa alif za. Matannya syadz. Ini matannya syadz. Tanahnya sahih. Apa keseruannya sudah dihukumi dari guna mau terianggap. Sekarang yang sahih adalah riwayat anda. Dan riwayat yang dipilih itu yang dinamakan riwayat atau hadis mahfuz, ya, yang disimpan, save, pakai di. Jadi mahfuz versus syad. Mahfuz itu lawan dari itu ketika apa? Ketika hadis yang mahfuz bertentangan dengan hadis yang mahfuz, maka salah satunya kalau nggak bisa dikompromikan, salah satunya pasti syad, satunya mahfuz. Kalau hadis dhaif bertentangan dengan makbul hadis dinamakan sebagai hadis munkar, ya. Oke, saya sudah paham. Anda mulai sudah menyelidiki perawi yang lebih kompetensi. Baik, dikarenakan perawi tersebut memiliki sifat ahli dan hafalan yang lebih sempurna tampilannya. Memiliki hafalan yang lebih banyak. Atau dia bermula zaman dengan orang yang ada. Oh, dari sisi kuat di majlis meriwayatkan bahwa saya di majlis ada 20 orang. Tapi satu orang saja ini meriwayatkan cuma ada 21 orang. Nah, tujuh orang ini mahfuz. Paham? Mudah nggak pahamnya? Mudah nggak? Tentang tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadisnya siapa? Abdullah bin Zaid. Tentang tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyebutkan bahwasanya beliau mengusap kepala beliau kan sisa baik-baik. Hadisnya Abdullah bin Zaid sisa batuan tangan beliau berarti baru dua. Nah, Muslim meriwayatkan hadis dengan lafal ini dari jalur Ibnu Wahab. Sementara itu, nih ada hadis lain, ada jalur lain, ada perawi lain yaitu Al-Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang sama, ya, juga dengan jalur yang sama. Ibnu Wahab juga ujung-ujungnya dengan lafal beliau mengambil air untuk mengusap telinga beliau selain air yang digunakan untuk mengusap kepala beliau. Ya, Rasulullah mengambil air yang mana air tersebut, ya, bukan air yang digunakan mengusap kepala, paham nggak? Telinga kan sebelah kepala bukan? Iya. Iya, berarti ganti air. Setelah mengusap, ya, kepala, kemudian ambil air, kemudian telinga. Itu berbeda dengan riwayat dari Zaid, dengan ya Abu Hamzah. Yang mengusap kepala ya dengan bukan sisa batuan tangan. Berarti di sini seperti ada pergeseran. Nah, sementara jalurnya sama dan maksud hadis itu sama. Ya. Nah, berarti di sini seperti ada kesalahan nih. Dan riwayatnya dua-duanya sanadnya sama-sama sahih. Tapi kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini? Maka para orang mengatakannya di sini. Yang sah gimana? Di sini riwayat Al-Baihaqi adalah yang sah. Karena orang yang meriwayat adalah perkara itu lebih banyak. Muslim tahu membantu kepalanya tidak hampir beberapa hadis, tetapi kemudian diriwayat Al-Baihaqi tidak. Jadi riwayat Al-Baihaqi perawi cuma satu-satu. Cuma satu. Kemudian kata riwayat umum dari periwayat lafal yang serupa dengan lafal atas tangan dia sama beliau itu termasuk tidak sahih. Meskipun para perawi tidak sahih karena tidak selama dari sudut. Pada. Termasuk hadis. Walaupun sebagian ulama itu tidak mengatakannya syadz, namun kalau anak pribadi lebih condong kepada yang syadz. Karena dengan jadi syadz dalam matanya misalnya hari. Nah, ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat, yang antaranya sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, Jabir bin Samurah. Semuanya meriwayatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertasyahud akhir itu tidak menggerakkan la yuharrik. Enggak ada tulisan menggerakkan yuharrikuha, enggak ada. Ya. Atau enggak ada. Pokoknya enggak ada. Bahkan justru enggak ada penyebutan bagaimana ini. Maksudnya udah seperti ini aja. Enggak ada penyebutan menggerak-gerakkan. Tetapi ada diriwayatkan satu saja dari dengan sanad dari Wa'il bin Juhar. Fujar bukan Juhar. Wa'il bin Fujar. Yang mana riwayat beliau ini berbeda sendiri dengan hadis-hadis lain yang serupa yang sama makna. Ya. Maka kata para ulama riwayat Wa'il ini bin Hujr itu berselisih dengan sebelah rata anak Baik. Maka riwayat yang begini itu menyelisih riwayat para perawi yang lain yang lebih banyak dari sikor semua. Berarti yang riwayat ini sendiri. Nggak mungkin satu orang doang gini, kemudian dia yang benar. Kemudian yang nggak benar adalah yang diam. Karena sisanya para perawi lain itu, mereka tidak menyebutkan ini. Ya, yang disebut yang menyebutkan hanya satu perawi aja. Berarti 1 versus 11. Kalau misalnya memang ini ada, mengapa dari 11 orang itu tidak ada yang meriwayatkan? Padahal dari jalur yang sama. Maka hadis yang begini, syadz, walaupun karena sahih, mutakil. Tapi tidak selamat dari syudz. Maka dia dihukumi sebagai hadis dhaif, bukan sahih, bukan hasan. Oleh karena itu, kalau anak pribadi, anak enggak merani. Anak biasa aja. Karena pribadi. Tapi sebagian orang mengatakan di sini tidak syadz. Allahu a'lam. Jadi ini istihad ya. Istihad para ulama. Yang mau seperti ini enggak apa-apa. Yang enggak juga enggak apa-apa. Enggak wajib kok. Ya. Enggak wajib. Baik, kemudian. Itu syudz ya. Sekarang kita melanjutkan kepada illah. Illah qadihah. Cacat yang berat artinya. Setelah diteliti, ternyata hadis tersebut mengandung sebab yang membuatnya tidak dapat diterima. Kelima ini syaratnya selamat dari cacat. Cacat itu ada yang berat, ada yang ringan. Nah, kalau cacatnya ringan, tidak berpengaruh, ya ingat masalah. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah cacatnya yang berat, bukan cacat ringan. Oke. Semisal, munkote di sini bolongan di tengah kanat. Ini berpengaruh. Nah, ini yang disebut illah qabihah. Ada keterbolongan. Atau perawinya Pak Ridwan Rasulullah. Baik, paham. Atau perawinya menjadi ilah. Oh, bisa. Rinciannya pasti bukan hafalan biasa, tapi jelek hafalan. Nah, hafalan jelek ini juga bisa masuk ya, hafalan jelek. Ahli bidah ini ada rinciannya. Karena kadang-kadang ada periwata ahli bidah. Iya. Dari khawarij. Enggak ada yang siap. Itu yang boleh sebenarnya tahu. Tahu, tapi kan ada tafsiran tentang hal ini ada tentang sekarang. Dan hadis tersebut sama aja bukan Syiah itu sekarang banyak orang Syiah punya utama kan pelipahan ini beda kalau sekarang udah rot itu udah marut sama sekali udah bahkan bukan Islam beda main dulu. Nah, ahli bid'ah dan hadis tersebut mendukung bid'ahnya ya itu ilah kali ada faktor-faktor ini. Hadis seperti ini tidak dihukumi sebagai hadis sahih karena tidak selamat dari cacat yang berat. Contohnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, "La taqra'il haidu wa la junubu syai'an min al-Qur'an." Orang yang sedang haid dan junub, janganlah membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Enggak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Ismail bin Ayyash." Ayyash ya. Dari Musa bin Uqbah. Secara zahir hadis ini sahih. namun ternyata memiliki cacat. Apa cacatnya? Ismail bin Ayyash itu meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, yang mana Musa bin Uqbah adalah orang Hijaz. Sementara riwayatnya Ismail dari orang-orang Hijaz itu dikatakan riwayat yang dhaif. Ya, jadi kadang meriwayatkan orang di kota tertentu itu hukumnya dhaif. Mungkin karena ketika sedang safar ke kota tersebut dia kehilangan kitabnya atau tidak mencatatnya atau pusing atau hal-hal lain. Ya. Hijaz itu ya sekarang di Makkah Madinah. Atas dasar ini, maka hadis tersebut tidak sahih disebabkan oleh adanya cacat yang berat. Namun, bila cacatnya tidak berat, tidak menghalangi sebuah hadis mencapai derajat hak sahih atau hasan. Contohnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu tasyian mirdah." Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selamanya. Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur Ka'ab bin Sa'id. Dan hadis ini dinilai cacat karena Ka'ab bin Sa'id ini. Dan Imam Ahmad menilai itu sebagai hadis dhaif. Sebagian imam menilai di samping ada khilafiyah masalah ta'dil dan jarahnya terhadap Ka'ab bin Sa'id. Di samping itu, mutabi'in ini penguat kita tadi ya, ada istilah mutabaah. Ya, sebenarnya apa yang ada sekarang, namun Masya Allah akan panjang takutnya, bisa sejam. Jadi yang penting hari ini memiliki mutabi itu ke syahid itu dulu. Syahid dan Ka'imah bentuknya. Era sekarang kita menilainya mutaba'ah, mutabi' dan syahid itu berbeda. Ya, kalau syahid itu, kalau sahabatnya itu lain. Ya. Ya, ada bagus. Kemudian ada syahidnya di hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat lain yang otomatis nanti buangnya lain lagi. Itu syahid namanya. Tapi kok bisa sama? Akhirnya bisa satu hadis, tapi beda sanad, beda sahabat, ya itu syahid. Tapi kalau misalnya mutabaah, ya itu globalnya bisa dari gurunya yang berbeda. Hadisnya sama, tapi bukan di sahabat berbedanya. Dia di atas syekh perawi atau semacamnya. Iya, tapi itu enggak perlu disebut mutabaah juga karena habis itu ya udah. Tidak ada masalah, enggak ada ilah. Tidak ada masalah. Jadi bisa disebut mutabaah kalau misalnya memang dia nanti ada masalah. Jadi mutabaah dan syahid itu biasanya untuk hadis-hadis yang memang bermasalah. Jadi supaya kita bisa menguatkan hadis ini, oh ini benar adanya gitu. Atau minimal dianggaplah hadis ini karena ada mutaba'ah. Di samping itu hadis ini memiliki mutabi'ah, hadis lain ya, dari riwayat lain bukan dari riwayat sahabat, maksudnya sahabatnya sama ya. Pencantuman hadis ini oleh muslim dalam kitab sahihnya juga menunjukkan bahwa menurut dan bahwa saya cacat yang terkandung di dalamnya tidaklah baik gitu ya. Kemudian terkumpulnya dua penilaian sahih dan hasan dalam telah disebutkan kan, sahih dengan hasan itu beda kan? Beda. Disebutkan bahwa hadis sahih adalah bagian dari Enggak. Bukan bagian dari gimana hadis sahih kok. Misalah ya, telah disebutkan bahwa hadis sahih itu adalah hadis hasan. Atau hadis makbulan itu maksudnya. Bukan bagian dari hadis sahih, hadis hasan bukan. Ya, gimana hadis sahih bagian dari hadis hasan? Ya, bisa kayak gitu, tapi enggak bagus juga. Itu adalah partnernya Abu Hasan dalam makbul. Kalau bisa hadis makbul, dengan status sahih hasan, hadis hasan sahih misalnya. Bagaimana ya? Bagaimana kita menyesuaikan dua penilaian ini? Padahal jika dua aja berbeda, kita jawab. Jika hadis yang dimaksud memiliki dua jalur, ya, ini berarti bahwa salah satu jalurnya itu dihukumi sahih dan satunya lagi dihukumi hasan. Makanya digabungkan jadi hasan sahih. Itu kalau misalnya hadis tersebut memiliki dua jalur berbeda. Kalau hadis tersebut ternyata dibilang hasan mutlak juga tidak. Melainkan di antara sahih dan hasan. Bukan itu, kok. Jadi hasan itu. Tapi ini karena ragu-ragu ini mau nilainya apa, sahih atau hasan, itu ragu-ragu. Ya. Artinya, dia tidak disebut sahih secara mutlak, tidak juga disebut hasan secara mutlak. Paham? Masalahnya, terima kasih. Contoh yang akan kita bahas dari, insya Allah esok pada hari Jumat kita akan membahas tentang cara kita cari tutup. Jadi yang itu besok karena teman-teman yang di Qadarullah. Insya Allah teruskan besok langsung Sahih Bukhari, Nahwul Wabi, Mustalah Hadis dan juga Jumaat insya Allah Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.